Mitra Bisnis, Presiden SBY mengatakan perizinan dan birokrasi di Indonesia adalah yang terumit sedunia. SBY pun mengingatkan bahwa dia sudah sampai 3 kali menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk merampingkan perizinan guna menarik investor. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Chris Kanter. Pak Chris, apa komentar Anda? Kalau perizinan itu selalu penting kan, tapi perizinan yang dilakukan untuk memanage gitu ya, hal-hal yang memang mesti diatur di mana pun di dunia itu perizinan itu ada. Hanya tentunya sejauh mana, seberapa complicated kan selalu itu yang menjadi isunya. Nah di kita ini kan memang sudah karena itu merupakan peninggalan dari zamannya Orde Baru itu di mana perizinan itu dibuat untuk sebagai suatu mekanisme high cost economy ya itu kan yang harus diperbaiki terus kan. Nah perubahan-perubahan sekarang ini jelas ada dan lebih baik tapi memang belum cukup apalagi kalau kita mau mengacu kepada masalah perizinan, masalah days of doing business, kita tuh bersaing dengan negara-negara saingan kita. Jadi kita juga harus memakai tolok ukur parameter negara lain yang melakukannya yang merupakan pesaing kita. Thailand, Vietnam, Malaysia. Nggak bisa kita semata-mata misalnya, oh yang lalu perizinan kita ada 17 macam, sekarang sudah jadi 8 misalnya. Lah kalau pesaing kita cuma 2, ataupun misalnya jumlah harinya mengurus suatu perizinan dengan segala kelengkapannya, kita dari 180 hari Indonesia kan pernah 180 kalau nggak salah. Kemudian sekarang sudah menjadi 90, itu kan prestasi yang bagus. Nggak ada yang bisa bilang jelek ya, dikat setengahnya. Tapi kalau negara lain cuma 30 hari kan ya tetap saja kan kita akan melihat itu sebagai masalah, karena kita bersaing gitu. Nah, belum lagi memang sebagai cost daripada demokrasi yang kita lakukan yang memang umurnya belum lama, baru 14-an tahun. Ya, kita memang tatanan otonomi, mana kewenangan pusat, mana kewenangan daerah, undang-undang yang bertabrakan, peraturan yang bertabrakan, itu yang jauh lebih merupakan isu. Menurut Bapak, apakah kesadaran untuk membenahi hal tersebut sudah terlihat, Pak, dari pemerintah? Ya, mestinya sih sudah. Itu sudah didengung-dengungkan di media, sudah dalam usulan dari dunia usaha, sudah. Ya, sekarang kan bagaimana diambil tindakan-tindakan tegas bagi yang tidak melaksanakan instruksi presiden itu. Kalau mengenai bahwa menyadari, jelas mestinya sudah dong. Kalau nggak mungkin presiden akan mengangkat isu itu. Ini kan kepala negara yang mengangkat. Kalau sampai yang masih belum melaksanakan, ya tentu ada hal-hal yang memang mau melakukan itu untuk supaya kewenangannya ada di tangannya, makin banyak kewenangan yang ada, atau ya mental attitude yang bukan memfasilitasi atau mendukung, tetapi lebih kepada mempersulit agar supaya center of authority ada di tangan orang tersebut. Itu juga yang juga melakukannya untuk high cost economy. Demikian Ketua Apindo Chris Kanter. Saya Wendy Lim.